Bismillahirrahmanirrahim. Wastiyadu saidin makulin bariyin. Diharamkan berburu hewan buruan yang halal dimakan dan tergolong hewan darat ya. Ini keharaman-keharaman ihram ya. Wa mutawallidin ay masid min makul wa ghairihi ala muhrim walau kharijal haram. Wa ala dahilihi walau halalan. Jadi berburu hewan ini, berburu hewan liar yang halal dimakan dan hewan darat, ini catatannya tiga ya. Ini haram, begitu pula hewan yang dilahirkan dari perkawinan silang antara hewan yang halal dimakan dan hewan yang tidak halal dimakan. Ada hewan yang halal dimakan, kawin dengan hewan yang tidak halal dimakan, kemudian melahirkan anak, itu anaknya juga haram diburu. Keharaman ini bagi orang yang berstatus ihram ini berlaku walaupun dia di luar tanah haram ya. Jadi keharamannya ini bisa dipandang statusnya, status seseorang, atau dipandang tempatnya. Kalau tempatnya ini khusus di tanah haram, jadi di tanah haram itu haram berburu hewan ya, walaupun tidak dalam keadaan ihram. Itu dari sisi tempatnya. Kalau dari sisi statusnya tadi, orang yang berstatus ihram, dia haram berburu walaupun berada di luar tanah haram. Wa yahrumu aidan 'ala rajulin satru ra'sihi. Diharamkan bagi lelaki menutup kepala, walau ba'dahu, walaupun sebagian kepala, bima yu'addu satiran urfan kaqalan suah wa tinin sahin. Menutup dengan sesuatu yang dianggap penutup secara uruf ya. Contohnya seperti peci, kolan suah ini kalau tidak salah ya peci artinya. Atau lumpur yang tebal, lumpur yang tebal. Ila ayahta jaliza likalinawi harin au bardin au mudawah faya juzu ma'al fidyah afada zalika romli. Kecuali kalau butuh melakukannya ya, butuh menutupi kepala dikarenakan terlalu panas atau terlalu dingin, kepanasan atau kedinginan, atau dikarenakan pengobatan ya, dikarenakan medis ya. Kalau seperti itu boleh, boleh tapi harus membayar fidyah. Jadi boleh itu artinya tidak haram ya. Walaupun tidak haram bukan berarti terbebas dari fidyah. Walub sumahitin bihiya totin augoriha kakomisin wakuf wahori totin lil apa ini hilyah. Diharamkan juga memakai kain yang dijahit ya. Bisa dijahit dengan penjah dengan apa alat jahit atau yang lain seperti komis. Komis ini baju kurung dan juga khuf ya. Khuf ini ya sepatu dan juga kantong ya, kantong untuk perhiasan. Wa sarawil, sarawil itu ya celana dalam batuba. Sarawil itu apa itu? Celana pendek itu ya. Batuban, tuban ini celana dalam sempak itu. Alal wajhi al mu'tadil lubsuhu fihi malam yahtajilahu wa illa fayajuzu wa yafdi. Jadi memakai hal itu diharamkan memakainya sesuai dengan kebiasaan benda-benda ini dipakai. Seperti halnya keharaman sebelumnya, keharaman ini juga terbatas bila tidak ada kebutuhan, tidak ada keterpaksaan ya. Kalau butuh ya diperbolehkan tapi tetap harus membayar fidyah. Walau lam yajid ma yastatiru bihi la bisa sarawil bila fidyah wala yalzamuhu qatuha wa in amkana. Kalau tidak menemukan penutup aurat apapun, maka diperbolehkan memakai sarawil, memakai celana pendek ya. Dan bila kondisinya seperti ini ya tidak harus membayar fidyah. Tidak pula harus dipotong ya. Walaupun mungkin dipotong, hanya sebatas menutup aurat saja, itu tidak harus dilakukan. Walahu lubsu khufin lam yastur ka'bahu haitsu faqida na'lan. Diperbolehkan memakai khuf ya, sepatu atau muzah yang tidak menutupi mata kaki selama tidak menemukan alas kaki. Jadi kalau tidak menemukan alas kaki boleh memakai khuf asalkan tidak menutupi mata kaki. Walahu lubsu qabqabin. Diperbolehkan memakai kop-kop ya. Kop-kop itu ya bakia itu. Apa itu? yang sandal dari kayu itu, bakia ya, bakia atau terompah kayu. Wa midas, midas ini ya sepatu, sepatu tapi apa di bawah mata kaki. Di bab muzah atau bab khuf itu kan biasanya dikecualikan ya, midas itu dikecualikan dari khuf ya, karena sepatunya ini di bawah mata kaki. Mana tadi, ma'ruf wa in wajada ghairahuma afada dzalika ramli. Jadi diperbolehkan memakai kop-kop ya, bakiyah dan juga midas walaupun menemukan yang lain. Wa alaihima ayahrumu alal mar'ati walau amatan satru wajhiha walau qalilan ilal hajah fayajuzu ma'al fidyah. Diharamkan bagi perempuan ya, bagi perempuan menutup wajah. Jadi kalau laki-laki keharamannya menutup kepala, kalau perempuan wajah. Dan keharaman ini walaupun yang ditutup hanya sedikit, kecuali kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan boleh menutup, tapi tetap harus membayar fidyah. Walaha antusdila ala wajhiha thauban mujafian bi khasyatin wa nahwiha. Dan bagi perempuan dia diperbolehkan melonggarkan ya. Diperbolehkan menurunkan ya, menurunkan baju longgar di atas wajahnya dengan dibebani kayu atau yang lain. Maksudnya baju yang ada di kepala itu boleh dilonggarkan, boleh di apa, diturunkan, boleh diturunkan ya, diturunkan artinya ya mengurai atau terlepas ke bawah. Baju yang longgar dibebani kayu itu kan mengurai ke bawah ya, itu boleh ya. Fa in saqata ala wajhiha bi ghairi tiyariha wa rafa'athu halan fala fidyata. Kalau baju itu terjatuh di kepala, di wajah tanpa kesengajaan dan langsung diangkat, maka tidak diharuskan membayar fidyah. Kufazun ya. Dan tidak diperbolehkan memakai sarung tangan, ailubsuhu wahwa syai'un yu'malu lil kafi wahwa khosun bil mar'ah. Jadi sarung tangan itu ya sesuatu yang dipakai di telapak tangan, dan kufas ini khusus untuk perempuan. Bimana annahu yajuzu lahalubsu ghairihi min anwa'il makhid. Artinya hal ini khusus untuk perempuan adalah bagi perempuan diperbolehkan memakai selain sarung tangan yaitu kain-kain atau hal-hal yang dijahit, berbeda dengan laki-laki. Wa illa farrajulu yahrumu alaihi lubsuhu. Jadi kufas ini, sarung tangan ini, walaupun terkhusus untuk perempuan, artinya kebolehan ini hanya diperbolehkan untuk perempuan saja. Kalau laki-laki itu hukumnya tidak boleh memakai ini. Wa kharaja bidzalik ma yu'malu lirajul fayajuzu lahal lubsul khufaini fi rijlaini wa in asbaha al-kufazain. Dan hal ini mengecualikan sesuatu yang rijli. Wa kharaja bidzalika ma yu'malu lirijli fayajuzu lahal lubsul khufaini fi rijlaini wa in asbaha kufazaini. Jadi sarung tangan ini mengecualikan kain penutup kaki ya, kaos kaki atau apapun itu. Bagi perempuan boleh memakai dua khuf ya, dua muzah di kakinya, walaupun dua muzah itu menyerupai dua sarung tangan. Walhasilu annahu la yahrumu 'alaiha illa kufazani wa satru ba'di wajhiha bima yu'addu satran urfan walau ghairu mahid katin wa hasis la satruhu bima'in walau kadiron. Afada dzalika syarqawi. Kesimpulannya, diharamkan bagi perempuan ya, hal-hal yang apa menutup kepala tadi itu diharamkan kecuali dua sapu tangan, dan juga menutup sebagian wajah dengan hal-hal yang dianggap penutup ya, walaupun tidak merupakan kain yang dijahit, seperti apa itu lumpur dan juga rumput-rumputan. Kalau menutup dengan air itu tidak apa-apa ya, menutup wajah dengan air tidak apa-apa walaupun airnya air keruh. Penjelasan ini dijelaskan oleh Asy-Syarqawi.